difaham gitu. Terus sampean ora usah terjebak khilaf-khilaf. Nak kaifiyah nggih, kaifiyah itu macam-macam. Sing seneng pitung dina yang golek dalil nganti tak ngamek, sing gedhe nganti mandak-madakno tradisi Buddha Hindu masuk. Sing seneng yo nganti golek hadis maudhu, sing gedhe wong Islam mau dipadakno Hindu ambek Buddha, ya padha dene. Sing kan berlebihan to nggih. Sing sitoke berlebihan nganti golek hadis padahal ra ono, digolek-golekno. Sing gedhe madakno wong Islam padakno wong apa? Hindu, padha nemene lha iya. Mbok biasa ae wis. Tinggal ngaji jalanan nak per ngopo debat nih ngaji cerita Nabi Nuh, Nabi Nuh atap nu nana to bangun sira kabeh bikuliriin eling-eling ya terus Nabi Hud niku tiyang Yaman riyen namine Khadro mau lha iku dikholi Sakban Sakban bahasane niku ruwah terus wong Jawa nganggo adat napa ruwan mergo Islam Indonesia saking pundi Yaman dadi Islam Indonesia boten kaya Arab Saudi saking pundi Yaman, nak sing Aceh saking Gujarat saking India, nak sing teng Jawa niku saking pundi? Yaman. Ki rata-rata niku turunane Abdurrahman Basaiban Yaman. Terus ya rata-rata turunan Yaman, ora usah takok wis kok Yaman iki di pojok wis pokoke ngono. Malah ribet. Atap nunana to bangun sira kabeh bikuliriin ing saben-saben panggonan sing dhuwur, makane tekse panggonan murtafiin kang dhuwur. Kowe gawe ayatan ing simbol utawa gendera, pokoke simbol. Binaan tegese bangunan sing dhuwur alaman khali dadi napa simbol atau dadi alamat menara lir menara lil marati gedeng sing liwat. Pokoke ayatan temen iki menara. Dadi wong Yaman mlete-mlete nak gawe omah iku dhuwur-dhuwur terus ana genderane. Ben go simbol kasta sosiale nak dhuwur. Lil marati gedeng sing liwat. Terus bareng ngono tak basuna khali nglecehno sira kabeh dadi bangunane dhuwur. Tujuannya gue nyuwit-nyuwit nak wong sing liwat. Hei kere liwat, ini gak kurang ajar. Hei kere liwat, ini kurang ajar. Si wong suka disek, gue nak gak ngenyek wong cilik, gue gak lego. Mulanya jeng ben, melarat-melarat, bis warga, dikei pintu, kon ngenyek wong sing ngerokok. Tapi gak usah ceblok, paham? Sekali ceblok masalah. Jadi ngeten, oke. Tradisinya wong mulai disek, gue gak ngenyek, gue gak lego. Jadi wong Yaman itu, wong Hadramaut lah. Damel omah dhuwur. Kok orang-orang yang kastanya rendah itu didoni, dinyek kondur. Zaman Nabi juga sama seperti itu. Mulanya disebut wa idza marrubihim yataghamasun. Wa idza qalabu ila alihimu qalabu faqihin. Digonyanyian. Mulanya Allah niku dereng marem nglebokno wong mukmin teng swarga, sedurunge wong mukmin iki dimlakok-mlakokno ning neraka. Duka dakok lift duka napa kok aja kecemplung nggih syaratnya nggih. Lah niku perkarane diken ngenyek tiang-tiang sing nate ngenyek. Mulane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang turun. Terus hal suwi bal kufaru makanu ya falun. Dadi jeng ben tiang-tiang mukmin sing mlebu swarga dikeki kursi didakok teras swarga. Dikeki terowongan khusus sing ngerti wong kafir sing nate ngenyek. Terus sing ngenyek iki yo dengar. Lah akhire terus nyek-nyekan wae. Dadi intine Allah maklumi dendam. Wong mlebu swarga wae kok dikeki apa? Dendam wis ngono wae kok angel temen ngarteno. Mergo wong nek ora dendam ya ora lega tenan. Berarti dendam yo oleh, tapi kok ning akhirat ae aja saiki. Mulane disebut al yaumal ladzina amanu napa? Minal kufari napa? Yathakun. Saiki wong-wong iman ning dhuwur kursi permadani yathakun melecehkan wong kafir. Mergo zaman ning donya wa idza marru bihim ya taghamasu. Nak wong kafir liwat mesti ngenyek wong Islam. Wa idza qalabu ila ahli mung qalabu faqihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula inaba. Nah, tiang Yaman ge sami. Ata benu nabiku liriin ayatan tak basun. Kowe ngenyek biman kelan wong yamru kang liwatan sapa man bikum kelan sira kabeh. Wa taskharu nan nglecehno sira kabeh minhum saking man yamru. Dadi ana wong liwat tu dinyek. He kere liwat, elek liwat. Gak kurang ajar tapi. Lah orang-orang kere iki nak sok ben bu swarga dikeki hak ngenyek. Lah saiki kadang masalah, kadang sing kere lah ora mlebu napa swarga. Iku masalah ora iso nyenyekan kowe. Mulane wong mlarat kudu mlebu swarga, dadi dendame terpenuhi sampean ora wis repot ya. Nggih mlebu swarga nggih ben iso napa? Ngenyek. Aku kudu lega, gak ngono wis repot ya. Cepule padha mlebu neraka. Wah, repot. Repot-repot sane iki wis. Wal jumlah tu te jumlah khalun khal min domiri tabnuna sangin domiri lafat tabnuna. Panjang nyanyian itu penting ya. Terus kalau nanti mau coba tenggine Quran itu. tiang soleh itu dikei pintu khusus golei kancane mitra dagang zaman ning dunia. Jadi dia punya teman dagang akrab secara muamalah duniawi bagus, ini muslim, ini non muslim. Setiap kali habis dagang tuh sering berdebat agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil ketika dia mati, yang soleh tadi mati, si non muslim juga mati. Itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap diberi hak melihat ini. Ya diberi hak ngumpat-ngumpat. Mulanya disebut qala qailum minhum inni kana li qarin yaqulu innaka laminal musaddiqin aidza mitna wa kunna turaba wa idzoman inna lamadinun qala hal antum muttaliun terus fatala afaraahu fi sawail jahim qala tawu ingkita laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntum minal mukhdurin terus jare wong Islam Islam afama nahnu bimayitin illa mautatunal ula wa ma nahnu bimuadzabin. Jadi ketika dikai terowongan itu koncone sing muslim zaman mitra ning donya mau ngomong mbek sing kafir, "He kancaku, celek. Kowe dhisik meh wae ngrayu aku dadi kafir. Meh wae ingkit talaturdin, hampir saja Anda menjadikan saya kafir. Walau la ni'matu rabbi lakuntum minal mukhlorin. Andai kan ndak ada nikmat Allah, aku yang mlebu neraka koyo kowe. Iki lho jarimu aku nak mati. Terus dadi lemah ra ono hisab. Saiki delok, kowe nyatane dihisab mlebu neraka, aku mlebu swarga." Terus wong-wong mukmin mulai bangga. Delok matiku mau pisan tok gek mau. Saiki aku wis ning swarga. Dadi wong nek ora ngumpat ora lega. Lah klirune wong saiki ngumpat ku ning donya. Lah iku kliru, ngumpat ku sok mbek. Mulane kowe saiki misale ora presiden, ora menteri, apa gak apa-apa, kowe sok ben ngumpat. Saiki raja aku ning swarga. Jebule padha ora ning swargane. Lah iku perkarane mau iku tok dadi masalah kan. Kere kok berlanjut. Pereku berakhir sausé mati ning akhirat pun benten kelas. Dadi wong ngumpat dikeki hak. Nak kula ketoke milih mboten, kuwatir kecemplung kula lho. Dados kula niku wis takoki hak ngumpat gak mboten Gusti teng mriki mawon. Karena logikanya ngumpat kan ditubir surga kan? Di ujung neraka. Iku mlakune kesret sithik wis. Semangat maki-maki kepleset malah repot. Alarsi cara kula. Senenge pun Gusti pun. Ya sono wakile cukup maksudnya mau deh sing ana sing makili mau. Yen wong kafir kurang ajar tenan. Wong kafir sombong nganti tok neraka. Ditak critani iki. Niki sing binasil Quran. Jing ben Abu Jahal Abu Lahab pas mlebu neraka iku cek takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Mangkene ning ndi yo, Dik? Gak kula katon. Dadi saking kurang ajare wis neraka iku jek kok wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attakhadnahum sikhriyan am zakhat anhumul afsar. Dadi dene jek golek. Mereka itu ning neraka ta ora? Terus ditomongi mbek kanca-kancane. Ora Bilal kabeh ning swarga. Ora aku ora roh perkaraane ora delok, asline padha ning kene iki, gak kurang ajar tapi. Dadi pancen Allah akhire duka. Allah duka terus Bilal terus ditekak nang nganggo live ora roh aku pokoke teknise iku urusane pangeran ta. Mulane Bilal iku cara ora yo kaya Bilal lah sing jelas kan gak mungkin contone Rohin, pokoke Bilal lah misalnya. Akhire Bilal ditekak nang mbek pangeran lewat fasilitas khusus. Yo mau nganggo keren pokoke fasilitas keren iso ceblok ya, pokoke fasilitas khusus. Gombok tekno nak ndekne bener-bener ning swarga. Akhire Bilal dihak ngumpat-ngumpat mau fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun. Alal aro iki yang zur. Aro iku kan sofa. So, kan gak mungkin nak sofa biasa iso digone neraka kobong pisan kan. Dadi pokoknya anggap dadi pancen diberi hak. Mergo wong kafire kurang ajar kok iso wis mbun neraka jek. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul afsar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin. Wong kafir jek sombong. Termasuk kesombongane wong kafir meneh, cuma ini barokah, sombong yang barokah. Wong fasik Islam lak sampean mlebu neraka. Kowe balene male, wong fasik Islam lak sampean mlebu neraka. Pas ceblok-blok iku jejer wong kafir. Ya dinya. Ma aghna ankum imanukum. Gunane apa kowe mukmin? Ternyata sama-sama di neraka. Lha iku terus Allah tersinggung. Ora iso, wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran mlebu swarga. Itu terus jadi asbabun nuzul rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi Islam. Perkarane wong Islam akhirnya ditarik gara-gara diprovokasi tiyang napa? Kafir. Mane kula nyuwun jenengan nek mlebu neraka niku jejer wong kafir. nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat niku ora ana sing tersinggung. Kok Allah paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Ada ruhin ceplok jajan Mustafa, wah repot. Karena ora ana sing ngumpat. Mun ana sing ngumpat niku terus Allah tersinggung. Ka iso wong mukmin tetep beda mek wong apa? Kafir itu disebut wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Demi keagunganku ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir. Terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh apa rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin. Di saat itu wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim. Mane sampean sedungo ae sampean niku nak mlebu neraka, jos suwe-suwe sono wong kafir ngumpat. Jebule wong kafir iku malah jagungan mbek kowe. Wah. Kadane ngenyek lah, ora ngenyek-ngenyek piye. Nganti ngenyek. Agak-agak ngenyek, yakin tak jamin ngenyek lah wis dinas pangeran. Engkok mesti ngenyek. Cuma cepet ta ora. Kon cepet kok nang nyeme nang wis. Dadi nek wis ngenyek, Allah tersinggung. Ya mulane iman itu penting guys, wah iman guys, wah iman guys, wah barokah iman orang ana wong iman ku abadi teng napa neraka. Tak basu nabi ma yamur rubikum wa taskharuna min wal jumlatu khalim min dum tat wa tatakhiduna lan ngalap sira kabeh. Masoni aing pira-pira napa lu. Galan air lil mak gede banyu pira-pira terowongan lil mak tahtal ardi ana ngisore bumi. Kowe iku nyiapno iku mola alaku menawa sira kabeh ka anakum takhluduna langgeng sira kabeh. Kowe kabeh persiapno nyangka nak uripku selawas-lawas. Via ing dalam bumi la tamutu na ora mati sira kabeh. Wa idza batastum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul auqatin to mateni. Batastum mongko jotosi sira kabeh jabarina khali sombong kabeh min ghairi rafatin kan tanpa sifat kasih sayang. Dadi senengane ngenyak wong cilik ngidoni bariku budak-budake dijotosi tunggu bal-balan wis kunane kuno iku wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik. Senengane jotosi wong. Ngemlane aja jogeman jotosi wong keseringan kuwi nek iso aja lah. Wis sombong ngono jane. Wa idza batastum batastum napa? Jebari. Fataku mongko wedi sira kabeh apa ing apa fidzalika ing dalem mengkon-mengkon prilaku kabeh fidzalikal amal wa ati lanto atau sira kabeh ning ingsun. Fima ing dalam perkara amartu kang perintah ingsun kumeng sira kabeh bi iklan ma. Wa taqulan wa dia sira kabeh alladzi ing zat amadda kang paring sapa ladzi kumeng sira kabeh an amad iki paring sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh bi iklan perkara. Tak lamun kang wis ngerti sira kabeh rupane amad dagum paring sapa Allah kumeng sira kabeh bi anamin klan pira-pira kewan raja kaya. Wa banina lan kowe diparingi pira-pira anak wa jannatin pira-pira perkebunan basati nanti iki pira-pira perkebunan. Wa uyunan pira-pira mata air anharin iki pira-pira sungai. Inni akhafu alaikum. Kan arah takwa iku inni. Sato mleng sun akhofu katir ing sun alaikum ngatasi sira kabeh adzab yaumin ing siksane dina azimin kang agung kang dahsyat fi dunya wal akhirah ing dalam dunya lan akhiratin aso itu muni lamun maksiati sira kabeh ing sun kalu padha jawab sapa kaum nabi ad wong ad mau jawab utawa jawab sapa ad kaum nabi sinro hud ngandani barang sawah ono padha uga alene ngatasi kita mustawin tegese padha indana apa awata entuk ngandani sira amnan ah kandhani padha kandhane ora padha wae kok iku omong apa wae jare dadi kandhani opo ora jare kowe iku omong apa wae ora penting kabeh omonganmu mustawin ku padha indana lha mulane Nabi Hud ngeten iki sampeyan nek ning swarga kudu mlaku-mlaku mboten ngoten gak lega dene wong nang dikandhani suwe-suwe nang sawaun alena awata alam takum. Jadi Nabi Hud sampeyan nak ning swarga kudu dikeki krin khusus kudu ngomong, bener di kowe mbak aku kudu ngono. Kak ngono ora lega ning swarga. Paham nggih? Ya sampeyan wis tau dinyak wong ora. Wis dinyak nggih, yo mbek cocokan kudu mbok wales ning swarga. Aja malah ketemu sing nyek padha-padha ning neraka. Wah, repot ya. Sawak nu padha uga ale nak ing atase kita mustawen tegese padha indana ning sanding kita apa awate entong ngandani kita, ngandani panjenengan amlam takun ora ana sira menal waidina. Iku setengah sange sing ana. Cek mbok kandhani ora padha wae. Aslan babar pisan. Elanar awi tegese ora bakal mendo kita liwak dika muk krana nasihat sira in hadza illa khuluqul.